yang tidak sesuai. Lalu semua bagian berikut ini ya. Jadi nikmati bagaimana kehadiran dalam kehidupan. Itu bandingannya tiga orang bijaksana ajaran-ajarannya dengan hidup. Zhuangzi ini tokoh dari tradisi Taoisme. Taoisme itu ya poros ajarannya ada pada Tao. Tao itu sesuatu di definisikan. Jadi kalau teman-teman tanya Tao itu apa, itu mungkin kayak kita ini membahas Allah itu bagaimana sih, itu susah. Mereka juga punya banyak definisi tentang Tao. Nah, Taoisme sendiri secara umum kalau dalam tradisi filsafat itu ajaran tentang cara memandang dan cara menjalani hidup. Yang pertama ini, jadi berarti tahu itu isinya juga cuma jalan hidup yang menganggap hidup ini harus dijalani, dinikmati, diisi dengan hal-hal positif. Jalani jasa hidupmu secara alamnya pasti positif. Nikmati situasi hidupmu apa adanya, pasti aku bahagia. Nanti Taoisme ini melihat berpendapat bahwa manusia itu alam semesta kecil yang berhubungan dengan alam semesta besar dan berhubungan lagi dengan alam semesta maha besar. Jadi kita ingin jangkar kecil, miniaturnya dari jangkar besar, yang jangkar besar ini manifestasi dari jangkar maha besar. Realitas puncak. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, hidup kita harus selaras dengan jangkar besar. Karena kita ini jangkar kecil. Dan jangka besar nanti secara keseluruhan harus selaras dengan jangka yang maha besar. Itu ajaran Taoisme. Dulu kita pernah bahas ini satu sesi tentang filsafat timur Taoisme. Nah, Tao itu cara hidupnya pakai prinsip ini. Jadi hidup dengan jalan tahu itu rumusnya tujuh. Yang pertama simplicity, sederhana. Sederhana itu bukan kekurangannya. Sederhana itu sesuai kebutuhan. Ya. Jadi sederhana itu tidak miskin. Kan kalau saya ngomong hidup kita itu sederhana sekali, ya, kayak apa terus miskin? Ya. Sederhana itu pas juga bukan rumah makan malam jadi sederhana itu relatifnya pas sesuai kebutuhan sedikit simple butuhnya 3 yang ambil 3 butuhnya 2 yang ambil 2 dan berlebihan juga tidak berkurangan itu simplicity. Kalau punya gagasan yang cukup ditulis dengan dua kalimat, ya dua kalimat saja. Kenapa dipanjang-panjangin dari 10 halaman? Jadi kalau bentuknya 10 halaman, ya 10 halaman. Jangan dikurangi cuma 2 kalimat. Jadi dengan simplicity. Kayak main sepak bola ini. Langsung aja dicucu ke depan sama, gak usah dicucu-cucu. Dengan orang yang punya simple football. Jadi, gak penting sepak bola yang lain, dengan penting sepak bola yang lain. Itu prinsip simplicity. Gimana caranya bolanya cepat ada di depan gawangnya lawan terus bola. Jadi yang pertama ini cara hidup yang simple sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua sensitivity. Jadi perasaannya hidup, intelijensinya hidup. peka terhadap dirinya, peka terhadap orang-orang sekelilingnya, peka terhadap lingkungannya. Ngerti apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, kemudian berusaha memenuhi dengan sensitivity, kepekaan. Misalnya ini musim hujan, ketika intelijensimu peka hujan-hujan ini, ya selamat ya, di motor selalu dikasih sebenarnya pekat, makanya jalan. Perasaan juga harus pekat. Aku duduk jajar temannya kok perutnya kedengaran itu lucu-lucu. Terus siang deh, tapi belum makan. Nanti mobil kasih aku aja. Anggrek yuk, dengannya sensitivity. Oke, jadi simpel pekat yang ketiga, flexibility. Hidup yang tidak kaku. Jadi seperti minggu lalu kan, jadi juga ada cerita bagaimana teori untuk hidup, bukan hidup untuk teori. Dan kadang-kadang orang itu kalau hidup untuk teori akan hidup. Teori kan hidup ya harus ini kan. Flexibility itu nanti situasi. Jadi tidak menutup mata bahwa kenyataan bisa berubah. Oke, yang sekarang A besok bisa B, yang sekarang B besok bisa C. Nah kita bisa beradaptasi. Ada orang yang tak bisa beradaptasi sehingga gayanya terus tidak fleksibel, kaku. Maka lahir konflik-konflik, tidak bisa mengalir. Ketika tidak bisa mengalir, alirannya butuh yang terjadi banjir. Maka nanti kita kalau kaku ya mungkin kalau banjir banyak masalah kita. Kita hidup kita tidak fleksibel lahir dan banjir. Anggap sendiri kita akhirnya juga keseimbangannya terganggu. Maka hiduplah secara fleksibel. Kemudian independen. Merdeka. Tidak ada penindasan, tidak ada penjajahan, tidak ada penghubungan. Setiap orang bebas mengekspresikan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia wujudkan. Independen. Setiap orang punya asal, punya keinginan, asal tidak ada norma-norma yang sudah berlaku. Itu independen. Kemudian fokus. Fokus itu berpikirnya jelas, arahnya kelihatan nyata, fokus tidak sembarangan. Kita ini kan hidup itu sering belajar, belajar itu lamanya fokus. Mau kemana sih? Tidak apa sih? Ya, tapi jalan itu tidak fokus. Jalannya saya boleh, tapi kamu jelas kemana nih? Dia harus fokus. Kalau tifit itu tajam, masam, tidak dangkal. Jadi yang banyak hari ini diantara efeknya teknologi informasi hidup kita itu dangkal. Hari ini orang lebih fokus pada tindakan komunikasi dibandingkan makna komunikasi. Jadi aku posting maka aku ada. Kamu merasa tidak eksis sebelum kamu posting. Bahkan kamu merasa tidak eksis kalau posting kamu tidak ada yang lain. Kamu merasa mikir kalau aku punya yang lain cuma 700 apa aku ini berarti? Terus kamu mengidentifikasi dirimu di situ. Akhirnya tidak ada. Kadang-kadang kita nge-share berita, kita nge-share ilmu yang luar biasa. Kita sendiri tidak paham yang kita share itu apa. Yang kita share dalam, cuma kita yang sendiri dengar. Kita tidak tajam, kita tidak makan. Kalau belajar di Socrates, kita tidak serius. Dan kalau begitu. Kemudian yang ketujuh, gembira. dikejar secara berdiri. Tadi di debat saya bilang kita ini mampu, dia tidak mampu. Maunya tahu semua, karena begitu gembira lah. Kalau mau jujur, yang enak-enak dalam hidup kita itu jauh lebih banyak dari yang tidak enak. Maka mungkin kita tidak bisa jujur. Hanya saja kita tidak berpilih. Biasanya yang kita berpilihkan, yang tidak enak-enak. Sehingga kita susah untuk gembira. Misalnya yang mulia, dari 10 mata kuliah, yang lain dapat anak-anak satu ini saja juga oke. Itu yang jadi pikiran kita, mesti yang satu yang ini. Kita duit ada, kos-kosan, wadah, tempat baik semua, yang satu kita bilangnya, kita masih jodoh. Itu kan biasanya satu ini yang bagi pikiran kita, seolah-olah dunia muka bisa punya keistimewaan apa. Akhirnya kita tidak berpikir. Dari puluhan kali bahkan waktu sebuah ringan sih lancar-lancar merasa ya tiba-tiba malam ini jadi kita berpikir jadi pikiran yang sebalik jadi akhirnya kita tidak berpikir jadi kita sendiri yang mencari alasan untuk tidak berpikir padahal ada sangat banyak alasan yang bisa membuat kita berpikir maka hayatilah hidup dengan berpikir. Gue pasti juga senang kalau kita bahagia. Gue kan gak pengen kita susah. Ya, jadi ini prinsip-prinsip hidup yang diajarkan dalam Taoisme. Hiduplah yang simple-simple saja. Tapi yang sensitif, fleksibel, independen, fokus, mantap, dan gembira. Ini semuanya urusan gaya hidup. Kalau kita bisa mewujudkan gaya hidup ini, ya pasti hidup kita akan bahagia. Amin. Dasarnya Taoisme yang nanti disampaikan antara lain oleh Suan Si. Oke, kita mulai sekarang konsep-konsepnya Suan Si. Sebelum kita masuk untuk dapat acara-acara, Suan Si mengajarkan bukalah dirimu, jangan sempit. Kalau kamu sempit, nanti kebaikan hikmah acara apapun tidak bisa masuk. Di situ beliau mengalokikan dengan cerita kata di dalam sumur. Seekor kata di sumur tidak dapat membalas samudera, sebab ia terbatasi oleh ukuran sumur. Selama musim panas tidak dapat membalas es karena ia hanya tahu musimnya. Kalau pas musim es dia tidak ada, sudah mati. Adanya hanya di musim panas. Pikiran ilmuwan yang sempit tidak dapat membalas tahu sebab ia terbatasi oleh ajaran-ajarannya. Jadi pertama-tama sebelum belajar bukalah diri. Sebenarnya belajar apa saja, jangan terpenjara oleh duniamu selama ini. Kata itu kalau hanya hidup dalam sumur, dia tidak akan bisa melihat luasnya samudra. Maka cara pertama belajar itu membuka diri. Ya kalau tidak, ya ilmunya tidak masuk. Kalau kamu tertutup, kan semua orang yang bisa masuk. Tidak ada bisa. Maka kita lagi. Jadi, kalau sudah, baru ayo kita atasi keterbatasan kita lihat dunia yang luas. Sekarang kau telah keluar dari lubangmu dan melihat lautan luas. Engkau mengenal kelemahanmu, maka sekarang saatnya membahas prinsip-prinsip besar bersama. Jadi sarannya, bukalah dirimu dan sadarilah kekuatanmu. Baru kamu bisa berubah. Kalau orang tidak membuka dirinya, ilmu tidak masuk. Kalau orang tidak melihat kekurangannya, ilmu masuk. Tapi mungkin mental, karena dia merasa sudah benar.

itu kayak terjadi. Hiduplah secara bebas. Nikmati hidup, apalagi kalian yang masih muda. Nikmati itu bebas. Nah, ajaran besar Suwansi yang kedua adalah ajaran tentang perspektif dan konteks. Ini sebenarnya sederhana. Hampir semua kita mungkin sudah paham teorinya, tapi dalam prakteknya susah. Jadi anekdotnya, suatu hari ada orang bertanya pada wali. Wali ini seorang tokoh, intelektual, bertanya, kamu tahu tidak standar umum yang bisa diterapkan untuk memperoleh pengetahuan? Wanginya dia berwakilkan menjawab kemana kita. Orangnya jawab orang sangat mengejawabnya. Katanya orang Peter ditanya standar kok tak bisa jawab. Terus wangi jawab, mengapa mengecewakan? Coba balik sekarang kamu yang saya tanya. Jika orang tidur di tempat yang basah, kemudian ia terkena artritis itu radang ini, apakah ikan juga? Jika orang ada di atas pohon terus takut ketinggian, apakah monyet juga? Habitat manusia, ikan, dan monyet berbeda. Mana yang kau jadikan standar? Orang suka makan daging, rusa suka makan rumput, kelabang suka makan ular, dan gagak suka makan tikus. Makanan mereka berbeda. Mana makanan yang bisa jadi standar makanan nutrisi? Empat sehat lima sempurna kan manusia, ya kan? Kalau ular ya bakal ya tikus. Empat sehat lima sempurna. Jadi standar itu bisa beda-beda. Kalau kamu tanya standar umum, tidak ada, tidak tahu. Tidak ada standar umum yang bisa diterapkan untuk pengetahuan dunia ini. Ya, standar buatan manusia bukanlah standar mutlak. Jika kau kira yang relatif itu mutlak, maka kau semakin jauh dari kebenaran. Jadi acara semacam ini hanya perspektivisme menurut apa dan siapa dulu dalam situasi apa dulu. Ngaji itu baik tuh Pak. Ya, tapi kalau kamu sedang berkesakit, ya kamu bisa dipaksa ngaji. Nah, ini nanti jadi jelek. Itu perspektif. Nah, ikan itu baik tuh Pak. Cuma bahkan, dan situasi tertentu bahkan aku menikah. Kalau kamu nikah padahal kamu psikopat yang saat itu adalah pembunuh pasangan, mau misalnya, kamu mau menikah. Jadi, lihat situasinya, tergantung. Makanya, ilmu manual itu jawaban cerdas itu tergantung. Makanya jika yang ambil itu tergantung, ya. Kamu makan, ya. Tergantung, ya. Lepas lapar, ya. Apalagi lah, ya. Terus kayaknya masih ingat lagi gitu. Itu perspektif. Sama kayak tadi, makanan bergizi itu yang seperti apa? Benar-benar tiap orang beda-beda. Ada yang butuh gula, ada yang butuh garam, ada yang butuh nasi, ada yang tidak boleh makan nasi itu. Ada yang standar. Jadi, dalam segala hal, lihatlah perspektif dan konteksnya. Kadang-kadang kebaikan itu kalau konteksnya salah, dia jadi rusak baiknya. Nafsu teman itu kebaikan, tapi kalau nafsunya dan tidak cukup, sampai teriak-teriak mau ini tetangga satu kampung, kemudian temanmu sudah tidur dan seret-seret ke langitnya, tidak jadi kebaikan. Jadi lihat perspektif sama konteksnya. Makanya waktu tadi ditanya standar-standar kebenaran umum untuk manusia itu seperti apa? Tidak ada satu kebenaran yang umum untuk semua manusia. Segalanya ada perspektifnya, ada konteksnya. yang baik buat teman kita A mungkin tidak cocok buat teman kita B. Teman ini agak santai orangnya, mudah berburuk, yang ini serius, seksi trik, mudah baper. Begitu masalah kita berlakunya harus beda. Kalau disamakan, maka tidak ada. Sama yang senengah-senengah, kamu serius. Itu masih ditawarin aja. Sementara sama yang baper, kamu senengah-senengah. Kamu hilang teman. Jadi, harus pas melakukannya. Saya ingin memberi ilustrasi dengan masih ada yang baik-baik itu juga harus lihat konteks sama perspektifnya. Kalau temanmu saatnya berjuang yang sangat dinasihati, malah segalanya sudah diperlukan sebenarnya. Ya, dia memang hidupnya diperlukan oleh semua, tapi waktunya temanmu berjuang sangat dinasihati itu. Nanti dia tidak jadi berjuang. Iya lah, iya teman. Apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Tuhan. Berapa kali terjadi? Datang. Kalau ketemu lagi males, terus saya mau kasih hati tenang saja. Itu yang akan masuk di lagi males disuruh sampai. Jadi lihat konteksnya. Karena kan di medsos itu kan masih teori-teori berseliweran luar biasa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek satupun. Yang harus kita hati-hati adalah kapan teori itu, kapan nasihat itu dipakai, pasnya kapan. Begitu kita salah, ya sudah. Saya sering bilang, ilmu itu banyak senjata. Nah itu begitu kita salah pakai senjata ini kan, kayak kita salah pakai teori tadi. Harusnya makan itu pakai jadwal, kita pakai cakul. Harusnya itu sama saja. Kenapa kita tidak ketipu? Ya kan bisa makan pakai cakul, nanti nasinya diambil pakai. Bisa kan? Tapi tidak pas. Tidak sesuai. Jadi segala sesuatu lihat konteksnya, lihat perspektifnya. Kalau tidak, yang baik bisa jadi sulit. Yang harusnya manfaat bisa jadi malah menyulitkan. Menggunakannya harus pas dan cocok. Jadi ilustrasi untuk menunjukkan tadi bagaimana setiap orang, bagaimana setiap situasi punya konteksnya. Itu cerita dari biologi. Satu ketika ada burung elok terbang sampai tinggi sekali. Terus ada burung pipit kecil. Kalau langit terbakar pipitnya tidak bisa dia tetap sampai tinggi. Nanti terus burung pipit ini nyindir elang yang terbang tinggi. Itu kalau ada nanti terbang tinggi itu, waktu nanti makanannya di bawah. Ngapain sampai nanti? Oh sudah ngomong aja di bawah, nyanyi-nyanyi kayak aku. Nah ini sindirannya pipit yang kecil. Nah katanya doang sih dulu, pipit ini tidak ngerti bahwa elang punya konteks hidupnya sendiri. Dia juga tidak salah nyanyi-nyanyi di atas pohon. Mungkin elang juga kalau tidak memahami kehidupannya pipit, dia juga menertawakan kehidupannya pipit kecil. Hidup kok dibuat nongkrong, dibuat rebahan, dibuat nyanyi-nyanyi. Hidup itu kok dia yakin ini kemana-mana. Jangan lupa setiap orang punya konteksnya tinggi. Kalau orang punya dia terbang tinggi ke atas. Kalau yang bibit kecil nyanyi-nyanyi di atas bangun. Setiap orang punya konteksnya. Ukurannya orang lain mungkin tidak cocok kalau kita yang pakai. Bisa kebesar, bisa kekecil. Jadi maka hiduplah dengan standar sendiri dengan hidup yang alamnya. Kita itu yang menghadap pada standar orang lain yang tidak pasti cocok sama kita. Akhirnya apa? Kita susah sendiri. Jadi kita bingung sendiri kok tidak bahagia ya. Karena sudah seperti ini, seperti salahnya orang-orang sendiri. Mungkin kamu salah pakai standar. Standarnya orang lain kamu pakai. Nah itu burung pintar. kecil dan buruknya. Cerita ini juga mengarahkan kita untuk tidak iri, tidak dengki, tidak sombong. Iri pada orang lain itu menunjukkan kamu ingin standarnya dia yang sukses itu jalan dalam hidup. Bila kamu ingin enaknya dia kaya, lo mungkin dia memang bakatnya kaya. Kata-kata kaya itu kan dia rotus bakat ya. Misalnya beli roci mahal-mahal tanah-tanah. Bakatnya roci yang kaya dan biasa-biasa. Aku tidak patut, saya kira kita beli sama tidak patut. Kenapa standarnya berbeda? Jadi jangan iri, jangan dengki, jangan sombong. Setiap orang punya konteksnya, punya perspektifnya sendiri-sendiri. Enak itu juga sudah kita baca mereka. Yang di atas juga begitu, enak yang jadi rakyat kalau diatur, dienakkan, itu masih diukur juga. Standarnya beda-beda. Kalau setiap orang menggugat yang lain, dia tidak akan bahagia. Makanya seperti minggu lalu dalam konfusianisme masuk ajarannya ada namanya repetition of meaning. Repetition of meaning itu orang itu hiduplah sesuai namamu masing-masing, sesuai identitasmu masing-masing. Yang mahasiswa berperilaku seperti mahasiswa, yang ustaz berperilaku seperti ustaz, yang dosen berperilaku seperti dosen, yang menteri berperilaku seperti menteri. Kalau tidak, dunia ini rusak, kacau balau. Yang menteri berperilaku seperti pedagang, yang pedagang berperilaku seperti menteri. Yang mahasiswa kalian ini kayak dosen, yang dosen kalian ini kayak rektor. Susah, gak reinvigasi. Setiap orang jalanlah sesuai posisimu masing-masing, sesuai namamu. Makanya kalau di Jawa itu ada istilah kabutan jeneng. Kabutan jeneng itu keberatan nama. Ingat hasilnya kita orang kecil coba pakai nama terlalu berat, akhirnya apa? Anaknya sakit-sakit terus. Di bawah kemana-mana tidak sebut-sebut, ternyata solusinya apa? Ganti nama. Begitu namanya diganti itu dia sembuh. Dalam budaya Jawa ada yang semacam itu. Tidak, makanya namanya terlalu besar untuk hidup, konteks hidupnya. Ya coba kamu sendiri itu gimana lo sudah sebelah nama. Kalau hidupmu kok susah, gue coba juga. Mamamu terlalu masuk. Nanti yang mau lanjut. Seringnya gak terlalu berat. Oke, jadi setiap orang ya punya konteksnya sendiri-sendiri. Terus sekarang tentang kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi itu ada ajaran dalam Taoisme namanya Wu Wei. Wu Wei itu makna letternya tidak berdua. Jadi justru bahagia itu terletak dengan tidak melakukan apa-apa. Maksudnya tidak melakukan apa-apa itu tidak mengejar kebahagiaan. Bahagia itu tidak melakukan apa-apa, berbuat tanpa dibuat-buat. Berbuat tanpa dibuat-buat itu sesuai kebutuhan tadi. Butuhnya tiga ya, ambil tiga itu tidak dibuat-buat. Inginnya minum, ya minum aja, ini tidak dibuat-buat. Tidak eksen minum yang satu seperti ini. Jadi berbuat yang tidak dibuat terus. Kakinya capek, ingin selonjor ya selonjor, tak apa-apa. Agak ngantuk, ingin tidur ya tidur, tidak dibuat terus. alami. Alami memicu berkebahagiaan. Coba akan melawan itu dengan itu sih sebenarnya, tapi waktu malu sama yang terlalu bertahan dan apa-apa, akhirnya malu. Sekurung gak sadar dengan nenggol kanan, nenggol kiri, malah malu. Kenapa? Aku melawan kok gak alami yang fungsi. Harusnya waktu ya tidur, selesai. Gak apa-apa, kasihnya betul sebaik. Gak apa-apa, pakai dan sebulan tidur, atau waktu ke belakang-belakang tidur. Gak masalah. Aku tidak dibuat jual. Nah, enak ya, enggak enak. Nantinya enggak enak, kalau aku ingin memangnya enggak jadi saya, aku ingin dulu masa itu, dulu kan sudah. Aku enggak ada yang mewajibkan, jadi aku ambil, enggak masalah. Kalau kamu buat-buat, misalnya harus bertahan, gitu, ya, kan sakit ini tidak boleh siksa. Tapi kalau ya sebenarnya tidak penting coba siapa tahu nanti lama-lama ada yang penting kamu cemburu besok cemburu tidak ada yang penting ya cemburu ya jadi tidak semua maunya juga tidak dibuat-buat bersikap yang wajar jadi tidak terlalu besar hasrat terlalu besar hasrat itu biasanya nanti jadi tidak wajar atau memendam hasrat itu juga nanti tidak wajar. Si psikoanalisis atau memendam hasrat itu jangan dikira hilang, tapi dia terpendam. Jadi tidak berlebihan juga tidak berkurangan. Sewajarnya manusia. Jadi disitulah justru letaknya kebahagiaan. Dengan kamu anyway, tidak dibuat-buat juga tidak semua maunya, hidupmu dan tegang. Tegang itu kan karena kamu ingin apa, kamu lama. Atau sebenarnya kamu tidak menginginkan itu, kamu kerjakan. Itu juga membuat hidupmu tegang. Jadi akhirnya apa kamu? Kalau tidak mewah, ya hidupmu jadi kacau. Akhirnya apa-apa tidak berhubungan. Energi itu dihubungkan atau energi itu tidak terpakai, kamu tidak berani. Kamu mau berkeinginan tidak berani, atau seharusnya tidak kamu inginkan, kamu inginkan itu juga membuat hidup kita hancur. Yang alami-alami itu seperti apa Pak Bro? Itu gunanya kamu membaca ke dalam. Sadari batasmu. Sadari sejauh mana kemampuanmu, kapasitasmu. Sekarang semester berapa? Semester 1 Pak. Terus selanjutnya ke depan mau gimana? Ya kalau bisa 2024 saya presiden di rumah. Itu pun ya. Aku keblokir gara-gara IP-nya rendah. Jadi presiden 2024 dan yang jadi sadari batasmu itu sumbernya bahagia. Bahkan cita-cita sendiri lagi boleh-boleh, cuma yang alamnya ya gak jadi sumber tidak bahagia. Pokoknya saya harus dapat pasangan paling asik sekampus, mungkin dapat pekerjaan yang hasilnya paling besar dapat. Itu terus kamu akhirnya kan stres sendiri. Kamu menginginkan sesuatu tidak mengukur dirimu. Makanya dari Taoisme disarankan kebahagiaan itu justru akan terlalu tidak berbeda. Termasuk tidak berbeda itu apa? Tidak ada upaya mencari kebahagiaan. Selama kalian masih mencari kebahagiaan berarti belum bahagia. Begitu kamu berhenti mencari kebahagiaan, saat itulah kamu bahagia. Itu masalahnya kalau dalam agama, disitulah kamu bersyukur. Kamu menerima hidupmu. Begitu kau menerima hidupmu, maka kau akan bahagia. Tapi kalau masih mencari, saya sedang mencari kebahagiaan. Mesti berbahagia kamu mencari. Sesuatu yang dicari itu kan berarti kamu sudah tak makan. Saya ingin mencari Tuhan Pak.

mengalir tapi tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan jati diri, masih tetap jadi diri kita sendiri. Jadi kuncinya bahagia itu kita hidup sekarang dan di sini mengalir dengan lingkungan sekeliling kita, harmonis dengan alam sekeliling kita. Kita juga mandiri, bebas. Dan yang ketiga, kita menerima apa yang terjadi. Terimalah situasi, terimalah kenyataan hidup. Menerima itu bukan berarti terus tidak berjuang. Berjuanglah, nanti hasilnya terima. Berusahalah, nanti hasilnya terima. Jadi, pahami mana wilayah yang kita berjuang, mana yang wilayah kita terima, mana wilayah kita ikhtiar, mana wilayah kita tawakal. Maka kita akan hasil. Inilah puncaknya rumus hidup bahagia. Jadi, ikut lingkungan sekeliling kita, ikut mengambil dapur per, dapur dek. Nanti hidup mengerti situasi hari ini, meskipun tetap mandiri. Kita tidak ditelan oleh arus. Kalau bahasanya Heidegger, kita dasar manusia yang otentik. Kehadiran kita mewarnai harmoni lingkungan sekeliling kita. Menerima kebaikan dan menerima apapun yang terjadi. Jadi rumus bahagia menurut Zuwanti, hidup yang alami, harmonis dengan lingkungan sekeliling dan merdeka. Nah, ilustrasinya jadi ketika tadi Juwangsi ditawari oleh jabatan, meskipun ketemu raja, dia juga tidak memalsukan diri wangi mau ketemu raja ya. Ganti baju, ganti sepatu, ganti pakai jas, pakai dasi, pakai dia. Terus aslinya gitu, dia cuma gini aja, bajunya coklat banget. Waktu ditanya oleh raja, Juwangsi, kamu kok ngajak saya pakai baju coklat banget? Katanya Juang Sinta, saya itu tidak sedang berlaku coklat kafe, tapi karena saya memang miskin. Jadi yang aslinya saya ya seperti ini. Tidak dibuat-buat. Saya aslinya miskin, tidak. Saya miskin-miskin ya. Jadi saya aslinya punya, tidak punya, tidak kok terus bersaya punya. Karena ada kalimat, wah, kerjaan itu merakyat. Kalau merakyat berarti dia sebenarnya tidak rakyat, masih rakyat kan? Ya kan? Merakyat itu berarti dia menurunkan levelnya. Sebenarnya dia di rumah kalian cuma acting aja kan? Di luar acara TV itu yang tukar masih itu yang ini kan cuma acting jadi orang miskin. Sejauh ini mau bilang enggak, ini bukan itu jadi orang miskin, ini miskin beneran. Dan saya terima situasi kalian cuma ini. Maksudnya apa? Nanti kalau saya ganti baju pakai jas, sekarang ya pakai dasi, pakai sepatu, maksud saya suka. Ini kan berarti saya sedang acting jadi orang kaya, karena ada baju. Berarti enggak asli lagi kalau ganti baju, asli saya ya miskin ini. Ya, karena itu yang simpel, sederhana itu berpoin merdeka. Kita kan sering, mungkin 90% dari kita yang kan ekpeng. Ekpeng itu ini menciptakan sesuatu. Jadi itu beli baju dong, pakai baju ini kelihatan maju. Ini tadi, akhirnya kamu gak pakai rumah biar kelihatan maju, biar pakai baju itu. Baju ini biar kelihatan soleh. Nah itu kan juga enggak. Jadi kamu enggak soleh, terus dibuka baju itu biar kelihatan soleh. Itu kan kamu hidupnya ekstrim. Enggak asli. Bukan berarti kamu enggak boleh pakai baju itu, pakai baju itu. Tapi apapun yang kamu lakukan, ikuti suara hati. Itulah alam kecenderungan suara. Bukan karena ingin menciptakan sesuatu atau ingin menciptakan sesuatu. sesuai bagi bahagia kebebasan dihidupkan secara aman. Jangan ente. Nah, kamu baru senyum manis loh. Akhirnya orang-orang disenyum-senyum lagi. Nah, ini namanya ente. Malah gak jadi manis nanti. Ya kalau memang waktunya disenyum-senyum aja, kalau gak disenyum ya sudah gak senyum. Biasa saja. Itu ajaran dari suatu yang bilang kerajaan. Ya, saya itu bukan sedang acting jadi orang miskin terus biar dikasihani, sedang acting doang nyaping, kan aslinya saya kayak gini dan saya tidak acting kayak gini biar dikasihani, kan. Jadi ini memang sejatinya sama lah misalnya dalam sejarah Islam kan banyak dari kamu misalnya semakin kotor itu waktu melakukan anak bikin jalan sendiri pakai hotelnya itu kan pasti bukan ekstrim, biasanya kan begitu tidak karena ekstrim biar kelihatan orang-orang yang luar biasa aslinya memang begitu dan dia tidak merasa sedang dibuat dua yang semakin yes. Ini ada anekdot Jual Siwasi ini yang biasa teman diskusinya banyak cerita tentang Jual Si dan Siwasi. Jadi cerita tentang berguna dan tidak berguna melanjutkan etik tadi. Jual Si suatu ketika berkata pada Jual Si, saya tahu ada sebuah pohon yang raksasa bernama Ju, matanya berlucu-lucu dan cabangnya begitu berliku sehingga sangat besar tidak bisa diukur dengan meteran. Pohon ini ada di pinggir jalan, tidak ada tukang kayu yang melihatnya. Ini sebenarnya memiliki dua sisi. Kata-katamu seperti pohon itu besar tapi tidak praktis. Siapa yang akan memberitahu? Maksudnya wajib. Tapi kalau kamu besar itu ya, terus ada lagi yang disebutnya. Gunanya apa kata-katanya? Manfaatnya apa? Oh, kamu sendiri yuk kayak itu hidupnya. Nah, Jual Si jawab, karena pohon ini tidak berguna, orang tidak akan datang dan menemannya. Maka tidak perlu khawatir, pohon besar selamat dari kapak karena tak berguna. Bagi pohon itu sendiri, kegunaan dari ketidakbergunaan kita adalah berhubungan. Jadi ketidakbergunaan kata-kataku itu berguna. Gunanya kalau yang di situ gunanya. Kayak pohon tadi itu, pohon itu selama kata-kata dia berapa tak berguna. Karena dia tak berguna. Ini perlu juga bahwa jangan dikira manfaat itu terus sama sekali tidak berguna. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bermanfaat, justru manfaatnya ketika dia tidak bermanfaat. Bisa ya jelasnya. Misalnya kamu sering dia itu tidak bermanfaat kamu. Kamu bilang jelaslah, tidak berusaha, lalu bagi banyak temanmu yang lain, manfaatnya justru di situ. Ketika kamu manus mulia, tidak berusaha, temanmu terus jadi lulus di situ, kumulat, ipingnya lebih tinggi dari situ. Manfaatnya di situ. Ada lagi, itu kan yang kita selalu sebut, apa-apa itu ada hikmahnya. Kadang-kadang termasuk kelihatan tidak ada gunanya sama sekali, justru gunanya terletak pada tidak ada gunanya itu. Ngomong hidup ngapa-ngapain, misalnya kamu dimari Allah mau menghabiskan nasi dan sebagainya. Ya itu gunanya di situ itu. Hidup cuma tiduran aja, tolong-tolongin negara aja. Nah itu gunanya apa-apa. Justru ketidakbergunaan kita itu berguna. Sebenarnya pelatih kita berpikir bahwa dan segala sesuatu punya fungsi di alam semesta ini, baik tidak baik namanya, dan dibiarkan dalam Taoisme. Seolah-olah kita yang gelap, yang jelek, yang jahat itu sesuatu yang lebih disingkir-singkirkan. Hidup ini yin yang kaya dua mata, dua keping dari sisi mata uang yang sama. Jadi ada gelap, ada terang. Justru adanya gelap, maka terangnya itu yang ada. Kalau terang semua gelap, tidak ada gunanya. Kalau gelap semua terang, tidak ada gunanya. Dua-dua ada satu. Jadi berguna, tidak berguna, itu ya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketidakbergunaan seseorang, sesuatu itu sebenarnya dari itu ada. Itu pelaksanaan dari pohon yang tidak berguna. Tapi justru karena dia tidak berguna, malah selamat. Kayak ceritanya Nabi Yusuf ya kan, waktu Nabi Musa, waktu sama Pipir, tiba-tiba Pipir merusak kapalnya dengan pakai logika Nabi Musa. Merusak kapal ini ada Nabi Musa, tapi justru selamat ya kapal. Jadi rusaknya kapal itu selamatnya dia berusaha dan dia berusaha. Tidak ternyata hidup ini antara berguna dan tidak berguna itu dua sisinya tidak bisa dilepaskan. Kalau semua mahasiswa pinter lulus kumlo, begitu ada kata PNS kami semakin banyak. Nah, ada yang berusaha sendiri jadi tugas swasta dan ada yang mungkin tidak berproduksi, ada macam-macam. Terus yang kita tidak berguna itu justru ya gunanya di situ ya. Maksudnya di situ. Ya, jadi itulah cara berpikir dunia. Hidup ini punya dua sisi. Ya, terus ini ajaran selanjutnya tentang jalan dan tujuan. Antara bungkus dengan isi, biar kita tidak terjebak oleh bungkus mana. Kalau bahasa namanya mana wasilah, mana goya. Jebakan ikan ada dalam ikan. Begitu engkau mendapat ikan, engkau dapat melupakan jebakannya. Jebakan kelinci ada karena kelinci. Begitu engkau mendapatkan kelinci, engkau dapat melupakan jebakannya. Kata-kata ada karena makna. Begitu engkau sudah dapat makna, engkau bisa tidak peduli lagi dengan makna. Di mana aku dapat bertemu orang yang telah melupakan kata-kata, sehingga aku dapat bicara dengan orang yang melupakan kata-kata itu, berarti dia yang sudah dapat makna. Hanya orang yang lebih sibuk dengan jebakan ikannya, meskipun dia sudah dapat ikan atau tidak dapat ikan, karena dalam hidupnya sibuknya dengan jebakan ikan, sibuk dengan kata-kata, sibuk dengan bungkus, melupakan esensi. Coba perhatikan ya, diskusi-diskusi hari ini di Twitter, di medsos, di Facebook, di Instagram itu banyak membahas jebakan ikan, mau ikannya. Lebih sibuk dengan apa dengan kata-kata, isi atau bungkus, hal-hal yang esensial apa sebenarnya berasal dari kata-katanya, bukan komponen utama. Dalam pikir kita sering terjebak di sini, kita berhenti di bungkusnya, melupakan isinya, kita berhenti di kata-kata melupakan maknanya. Jadi kita kayak tadi bahasa kita namanya apa? Kedangkalan. Jadi kita ini dangkal. Kita tidak dapat makna dan kita hanya sibuk dengan kata-kata saja. Kita tiap hari main jebakan ikan. Kita tidak peduli dapat ikan apa saja. Apapun yang kita miliki, ideologi, cara berpikir, macam-macam, ini sebenarnya alat semua. untuk mencapai apa yang kita sebut, misalnya kebenaran, yang kita sebut kebaikan, yang kita sebut keindahan, ini kan ikannya. Tapi kita sebut disibuk membahas alatnya, media, daripada hasil. Itu makanya nasihatnya Suwarti, coba deh perhatikan. Saya ingin ketemu orang yang sudah merumahkan kata-kata. Berarti orang yang sudah berbahasa-bahasa, sudah mengerti hakikat, sudah ketemu esensi, sehingga fokus tidak berbeda. Kapan orang bisa melupakan kata-kata, menemukan makna ketika dia sudah di sana? Dari mana jalan itu muncul? Path is made by walking on it. Salam Tuhan, cerita Loreko. Dari mana jalan itu muncul? Jalan itu muncul ketika kita sudah berjalan di atasnya. Banyak orang lebih sibuk membahas jalan, tapi dia tidak mau jalan. Berarti itu bukan jalan. Kalau disebut jalan itu ketika orang meniti di atasnya. Kalau dia tidak jalan, berarti itu sebenarnya bukan jalan. Makanya orang Jawa punya adagium, ilmu itu dalam konteks hati laku. Kalau orang sudah laku, sudah jalan, itu benar sudah terlekot. Tapi kalau orang belum jalan, dia belum terlekot. Namanya jalan, ya dia ketika sudah dipakai berjalan. Meskipun mulus, aspal, tapi tidak dipakai untuk jalan, tapi dia bukan jalan. Dia cuma mungkin bidang datar, tapi bukan jalan. Jalan itu dipakai berjalan. Meskipun tidak ada aspalnya, banyak tanah, banyak rumput, tapi terus kita lewati dia balik, maka dia jadi jalan. Jadi yang namanya jalan itu lahir ketika kita berjalan di atasnya. Maka path is made by walking. Kita sedang berjalan mencari ilmu, berarti apa? Harus ada lampunya. Hari ini banyak orang diskusi sibuk tentang jalan, tapi dia sendiri tidak pernah jalan. Diskusi tentang keutamaan, diskusi tentang macam-macam yang mulia-mulia, yang baik-baik, yang tidak-tidak. Tapi dia sendiri tidak jalan ya. Tidak berguna. Jalan itu berguna ketika dia dipakai untuk berjalan. Jadi, part is made by walking on it. Haji ini dia jalan. Kalau kalian tidak mewujudkannya dalam waktu yang kalian berbaik-baik, berarti ya, kalau bahasa ini ya cuma wacana. Kalau cuma wacana, dia bukan jalan. Ya, dia harus jadi jalan. Logikanya jalan itu kan untuk sampai pada sesuatu yang itu bermanfaat untuk itu. Kalau hanya kamu dengarkan dan memanfaatkan untuk bahan diskusi, ya berarti dia bukan jalan. Dia macam, terus ini ada cerita yang sangat terkenal dari Suwarti ketika beliau mimpi. Mirip sering saya ceritakan maknanya memang terjadi tentang kebenaran termasuk dalam ilustrasi mimpi. Suatu ketika aku bermimpi menjadi kupu-kupu terbang ke sana kemari. Yang ku sadari saat itu hanya kebahagiaan sebagai seekor kupu-kupu, tidak ingat lagi tentang kupu-kupu yang manusia. Tapi begitu aku bangun, aku kembali menjadi diriku lagi. Tapi sekarang aku tidak tahu, aku ragu-ragu. Aku ini manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi manusia. Kita kalau mimpi yang enggak mimpi itu kan jenis saya mimpi jadi pahlawan, jadi pejuang, jadi apa. Tapi kan rasanya kayak real, nyata. Enggak palsu. Oke. Ilustrasinya dia sih, saya mimpi jadi kupu-kupu. Rasanya ya kayak jadi kupu-kupu bener. Nah ini kan seperti pas jadi manusia. Tapi terus aku kabur. Tapi ini aku ragu-ragu sekarang. Tadi waktu mimpi jadi kupu-kupu, rasanya kayak jadi kupu-kupu bener. Jangan-jangan ini kita sedang mimpi jadi manusia. Dan rasanya kayak jadi manusia bener. Ada nanti waktu bangun ternyata tidak terjadi itu kita yang sudah kita jalani sekarang ini. Seperti waktu kita tidur mimpi seolah-olah mimpi itu nyata. Dan kita kan kita tidak pernah merasa gini kan waktu mimpi kita mimpi cuma mimpi, pasti saya bukan ngapain mau cuma mimpi aja kan kita tidak begitu. Aku mau bunuh orang, mau perkosa orang, karena cuma mimpi aja. Kan kita mimpi tidak pernah punya kesadaran ini. Kenapa? Karena mimpi kita anggap benar-benar. Bandingnya dengan hidup kita yang kita jalani. Jangan-jangan hidup kita ini ya. Levelnya juga banyak mimpi. Begitu nanti setelah meninggal kita bangun. Seperti kita bangun waktu pagi hari itu. Ternyata tadi cuma mimpi itu. Untuk itu nanti kita itu tadinya yang mengusirnya kan gitu. Begitu nanti kita meninggal terus aja jangan-jangan kita merasa enak ternyata hidup di dunia sekian itu tahun kemarin itu ya cuma mimpi gitu. Aku nangis-nangis karena hati lagi jatuh, aku pusing karena jodoh gak dapat pasangan, masih stres karena apa, ngaji hujan-hujan dan seterusnya. Ternyata itu cuma mimpi, tapi dosa itu bisa itu dulu. Itu sadarnya nanti kalau sudah bangun, kalau sekarang dia rasanya kayak serius. Sudah beberapa filosof yang punya konsep tentang mimpi. Nanti kita pilih seksi lagi yang sakit saya itu antara lain tentang kisah karena kan mimpi nanti banyak filosof yang memanfaatkan mimpi untuk memahami manusia. Kalau psikologi ada psikoanalisis misalnya itu mimpi juga dipakai untuk menjelaskan situasi psikis seseorang. Ini dari Juwansi juga begitu. Kita baru sadar tentang mimpi kalau kita bangun. Hanya dalam kondisi sadar kita tahu bahwa kita telah bermimpi. Maka hanya dalam kesadaran yang besar kita akan tahu bahwa hidup ini adalah mimpi yang besar. Makanya katanya Tuhan kan yang memulai buktinya lalu barai buktinya dan buktinya. Yes. Engkau melupakan kakimu saat sepatumu nyaman. Engkau melupakan pinggangmu saat sabukmu nyaman. Pemahaman membuatmu lupa salah dengar karena pikiran merasa nyaman. Engkau hanya akan mengalami kenyamanan dan tidak akan mengalami ketidaknyamanan kalau engkau memahami bahwa kenyamanan itu terletak dalam melupakan ketidaknyamanan. Coba kamu baca di ulang 2-3 kali. Jadi kamu mengerti maksudnya jelasin. Kalau kamu pakai sepatu dan sepatumu cocok, itu kan sudah tidak kamu pilih lagi kakimu, sepatumu, karena sudah nyaman, sudah beres. Aku tidak gelisah lagi. Tapi kalau sepatumu terlalu kecil atau terlalu besar, kan kamu gelisah. Kalau terus mengikuti sepatu, kalau boleh kamu pilih kakimu. Tapi sabuk juga begitu, mungkin sabuknya terlalu besar, yang melotot terus kamu perhatian sama pinggangmu terus di tangan. Apa ini kalau pas banyak orang lihat jatuh, kalau ada di sawah. Kenapa kalau sudah cocok terus kamu kan tidak pilih lagi? Kamu kan sudah kan tidak pikir tentang sarungmu, tentang celanamu karena kamu yakin dia sudah nyaman sudah. Jadi hidup kita sebenarnya di sini. Kalau kamu kenapa orang ada gelisah, ada tidak gelisah? Karena kenyamanan itu. Ada ketidaknyamanan, ada kenyamanan. Kalau sepatumu terlalu besar, kamu merasa tidak nyaman. Kalau cocok, kamu merasa nyaman. Sebenarnya problemnya ada rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. hidup kita kalau ingin enak terus, nyaman terus, solusinya apa? Buang saja tidak nyaman. Kalau kamu tidak kenal yang namanya ketidaknyamanan, hidupmu hanya terpisah kenyamanan. Karena kamu selama ini banyak sekali konsep tidak nyamannya, ya hidupmu jadi tidak nyaman. Kamu kok nyaman-nyaman saja, nilaimu satu, oh biasa pak, nilai satu bisa diulang lagi. Kamu tidak kenal yang namanya tidak nyaman, hidupmu lebih bahagia. Sampai saja ini, itu sudah menipu seluruh hati salah jurusik di sholat. Kamu tidak kenal konsep tidaknya, maka itu berarti. Selama ini yang membuatmu galau kan sebenarnya pikiranmu. Sebenarnya sepatumu atau tiram sedikit itu tidak masalah, kamu masih bisa jalan. Tapi karena kamu galau, pikiranmu selalu memikirkan sepatumu, akhirnya ya, lahirnya tidak nyaman. Maka katanya Swansi bahwa engkau hanya akan mengalami kenyamanan terus, tidak akan mengalami ketidaknyamanan kalau engkau memahami bahwa kenyamanan itu kuncinya cuma satu, yaitu melupakan ketidaknyamanan. Maka kau hidup hanya nyaman. Hidupku hanya bahagia saja. Tidak ada tidak bahagia, semuanya bahagia. Nah, kok ini, kalau ini tidak tercapai, tidak mau itu bukan ketidakbahagiaan menurut saya, hanya belum tercapai saja. Tapi bukan alasan itu tidak bahagia. Jadi, hidup saya itu antara bahagia dan bahagia, tidak ada tidak bahagia. Maka hidupku akan bahagia, karena aku tidak ada konsep tidak bahagia. Nah, kalau tehnya manis, saya bahagia. Kalau tehnya tidak terlalu manis, saya tidak bahagia. Kamu sendiri yang bikin rumus ada tidak bahagia. Tapi kalau rumus semuanya bahagia dan bahagia, ya tidak ada. Kalau tehnya manis, saya bahagia. Kalau agak pahit, agak pahit itu bisa saya bahagia. Tapi kalau saya tidak mungkin cukup. Kalau saya lulus tepat waktu, saya bahagia. Kalau tidak tepat waktu, ya tetap bahagia. Kalau yang penting lulus. Kalau tidak lulus, tetap bahagia. Wukulnya dan segalanya. Jadi kita tidak akan jalan lagi. Kenapa? Konsep tidak bahagia. Kita semua kita lupakan. Itu semuanya. Konsep tidak nyamannya tidak ada. Kita sebenarnya cuma nyaman saja. Tidak ada nyamuk, kita nyaman. Ada nyamuk, kita nyaman. Ada nyamuk, kita nyaman. Tapi tidak nyaman. Jadi, hidup yang bahagia adalah hidup yang tidak dengan konsep tidak bahagia. Karena bahagia tidak bahagia, konsep-konsep yang sebaik kita lagi. Kita sendiri yang tidak sadar-sadar. Terus, kalau ini pelajaran tentang mengosongkan kamar. Suwansi memberi ilustrasi saat seseorang menyeberangi sungai dan sebuah sampan kosong menabrak perahunya, bahkan meskipun ia seorang pemarah, ia tidak akan marah. Tapi kalau ia melihat ada orang di atas sampan itu, ia akan meneriaki orang itu agar mikir. Kalau teriakannya tidak didengar, ia akan berteriak lagi dan lagi, lalu mengganti. Semua itu terjadi karena ada orang di atas sana. Jadi kalau kita naik kapal, misalnya, tiba-tiba ada kapalnya orang lain. Atau ada kapal lewat. Kapal ini tidak ada orang yang tiba-tiba nyenggol kapal kita. Begitu kita lihat, pun tidak ada orang itu. Kita kan ya, teriak-teriak, tidak maki-maki. Tapi begitu lihat dua orang, ya kan kamu terus kamu maki-maki orang yang tidak tersapal itu. Jadi, kenapa kita maki-maki? Karena ada orang. Berarti apa katanya Suwansi? Kalau engkau tidak ingin diteriak, ya orang. Tidak ingin ada orang menang, tidak ada orang maki-maki kamu, tidak ada orang yang ditipu, berarti apa? Kosongkan kapal. sama juga. Hindari banyak kebetulan. Hindari konsep-konsep yang tidak berbeda. Kita kan sering tersakiti oleh konsep-konsep yang kita bikin sendiri. Mana bahagia, mana tidak bahagia. Mana masih beriman, kapan kita kafir. Mana sehingga konsep-konsep yang ada di kepala. Ketika ini kan kayak ada orangnya. Sehingga kalau diteliti, kalau senggolan terus ada lagi-lagi. Tapi kalau kapalnya kosong, mana tidak diteliti-teliti. Karena kita punya terlalu banyak orang, kita ini kan terlalu banyak orang. Ini manusia, yo dosen, yo bapak, yo anggota masyarakat, yo anggotanya kelompok A, yo membernya kelompok B, yo alumni tahun berapa, ini kan banyak sekali berikutnya. Sehingga apa? Ini banyak sekali orang yang ada dalam diri kita. Maka jangan salah kalau kita mudah diteliti orang. Orang mudah senang. Karena kamu mahasiswa, maka kamu mungkin diberi orang mahasiswa atau pelakuannya gitu. Tapi kalau kamu tidak ada hati untuk mahasiswa, visual atau terlihatan bahwa mahasiswa itu begitu, ini kan tidak ada. Karena kamu sebagai kakak, maka orang mungkin akan memalangimu kakak kalau tidak tahu. Tapi itu tak konsep kakaknya. Kita diikutkan dalam hidupmu, ya tidak ada seorang ini. Jadi, lagi-lagi mengosongkan kapal itu mengosongkan konsep-konsep, mengosongkan standar-standar yang memungkinkan orang yang melihat di kita. Kalau kapal kita kosong, orang tidak akan melihat. Kita akan lebih stabil, lebih tenang. Oke. Ada cerita lagi yang menarik dari kitab Zhuangzi. Suatu ketika istrinya meninggal. Zhuangzi. Pertanyaannya tadi yang dari depan. Guizhu datang menengok. Pas dia datang, dia lihat ini Zhuangzi gimana sih. Istrinya meninggal, tapi dia duduk sampai sana sambil menutup meja sebelumnya. Sambil nyanyi-nyanyi kelihatan gembira. Dimarahi sama Guizhu. Kau kan lama tinggal bersamanya. Dia kan beli kemana. Kalian tua bersama. Dan nangis masih bisa dimaklumi lah. Ketika istrinya gak nangis. Kenapa kamu nangis? Bukan nangis berlebih. Terus Guizhu jawab. Ya, engkau salah. Saat dia baru meninggal, apa kamu pikir aku tidak berduka sebagaimana orang pada umumnya. Ya aku ya sedih sedih meninggal, tapi begitu aku melihat kemasa dia baru lahir dan sebelum dia lahir. Tidak hanya masa sebelum lahir, tapi masa sebelum dia memiliki tubuh. Tidak hanya masa sebelum memiliki tubuh, tapi sebelum memiliki jiwa. Mungkin tidak seharusnya kita nangis, katanya suatu. Kita nangis bukan karena hanya melihat dia saat hidup di dunia ini saja. Padahal jauh, kalau kita lihat jauh sebelumnya, sebelum dia eksis di dunia, saat dia mungkin hanya jiwa saja, saat dia mungkin masih bersatu dengan alam spiritual realitas kegelapan, mungkin kita tidak. Jadi katanya suatu dulu dia tidak ada apa-apa. Tiba-tiba memperoleh jiwa. Terus terjadi perubahan-perubahan. Akhirnya dia memperoleh hidup. Terus dia akhirnya lahir ke dunia. Hidup di dunia akhirnya terus meninggal. Sekarang meninggalkan dunia yang sekarang. Mungkin ganti alam. Katanya suatu, ini kan seperti perubahan musim. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim kubur, ada musim dingin. Sekarang mungkin yang berbanding di tempat yang luas. Jika aku menangis, apalagi kelihatan yang merata-rata, itu menunjukkan aku ini tidak pinter. Tidak ngerti bahwa hidup itu kan sulit. Tapi kita kan merasa kehilangan. Ada suatu loh, kehilangan itu bukan kita kita kok kita merasa kehilangan. Hidup itu tidak ada. dulu ada, terus ada punya jiwa, punya tubuh di jalan hidup di dunia, sekarang kembali lagi. Tidak semestinya dimaksudkan di sini. Ketika kita dikulih wujud, jawabannya jual di sini. Jadi, istilahnya manfaat dia menganyi, dia senang-senang. Yang disitu kalau berkonteksnya aku jawab ya ini. Aku meninggal itu cuma terus nyanyi-nyanyi dengan berikutnya. Cuma paling tidak pelajarannya apa? Tujuh durasinya, perubahan-perubahannya. Itu sesuatu yang mungkin di luar jangkauan kita, tapi perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Jadi kematian itu kan kepastian kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang pasti itu kan kebenaran. Kita akan sebilang saya itu benar, begitu juga itu kebenaran yang pasti. Jadi saya kebenaran yang pasti, saya bilang insya Allah kalau nanti akan mati, ya kan gak bisa mati itu. Kan itu yang pasti kan. Terus nah, ini pelajaran juga dari suami. Jadi satu ketika dia melihat ada putri, seorang putri menikah dengan bangsawan. Waktu pernikahan dia ini tidak cinta, makanya nangis terus. Tapi setelah beberapa lama tinggal di istana jin, tidur di kasur empuk, makan enak, terus dia menyadari kebodohannya, menangis di hari perkawinan. Ini kelanjutannya lagi. Setiap orang takut mati, tapi siapa tahu kita akan menyesal di dunia ini. Kita kan baru mati lagi. Jangan-jangan nanti setelah mati justru yang kita sesali bukan mati, itu aku dapat mati di dunia. Dunia itu ternyata sepalsu. Sama kayak orang tua lagi. Waktu nikah makan itu di dunia aku tidak dulu dulu ya. Enak. Setiap orang takut perubahan, tapi siapa tahu perubahan itu membuat kita bahagia. Setiap orang takut karena melakukan kesalahan, tapi siapa tahu kalau kita minta maaf, kita dilakukan. Setiap orang takut kebebasannya diambil, tapi siapa tahu kalau kita korbankan sedikit kebebasan kita, kita lebih bahagia. Ya, saya ikut mengalami bahasa. Jadi, suatu mengingatkan kita, ketakutan-ketakutan kita. Itu kadang-kadang yang memang membuat pikiran kita itu. Tapi siapa tahu yang kita takut itu justru sebenarnya sebaliknya. Terus, memiliki cerita tentang ada seorang laki-laki yang merasa terganggu melihat keadaannya sendiri dan merasa tidak nyaman dengan jejak kaki. Ia bertekad untuk bebas. Jadi ada orang yang fobia terhadap bayangannya sendiri dan jejak kakinya sendiri. Akhirnya maksudnya saya harus bebas dari bayanganku dan dari jejak kakiku. Yang dia lakukan apa lagi? Cuma kemudian dia lari, semakin dia lari, jejaknya juga terpaksa. Kemanapun bayangannya juga terpaksa. Namanya lari kan yang jejak. Begitu dia lari, jejaknya ada, bayangannya ada. Begitu dia sadar, kok masih ada? Berarti lari itu kurang cepat. Lari lah lebih cepat, sampai akhirnya ya dia mati kecapean. Padahal karena suatu dia gagal menyadari, bermaksud benarnya kan. Kalau ini bayang-bayangmu hilang, kamu cari bangunan yang tidak kena sinar matahari kan selesai. Bayangannya hilang. Kalau ini jejak kakimu hilang, kamu tidak usah lari lagi. Jadi tidak ada jejak kaki. Selesai dengan itu. Jadi banyak masalah itu selesai bukan dengan cara kita kejar-kejar solusinya, tapi dengan kita terima situasinya apa ada. justru ternyata di mukmin tidak berbeda apa-apa. Malah selamat ya. Karena dia mati. Dalam dua ceritanya sampai dia meninggal bersama. Jadi berarti ada dia tidak aman hidupnya. Dia mengalami kontra. Jadi cerita ini untuk mengkritik orang yang mengejar kebahagiaan seperti ini yang jauh di luar sana, terlalu besar hasrat yang tidak namanya. Kalau ini ceritanya Suwansi yang dikutip oleh Martin Heidegger. Jadi kitabnya Suwansi itu kalau dikutip antara lain diterjemahkan oleh Martin Buber. Kutipan Buber ini nanti dikutip oleh Heidegger. Karena Suwansi punya konsep juga dalam tradisi filsafat Barat. Tapi ini kamu pikir sendiri maksudnya. Yang ngerti filsafatnya Heidegger bisa menangkap maksudnya Suwansi. Jadi suatu ketika Suwansi ngobrol sama temennya tadi, Wisu. Atau kamu tahu bagaimana ikan muncul ke permukaan dan kemudian berenang berkeliling saat dia berjalan. Itulah momen yang paling disukai oleh ikan. Ketika dia meloncat-loncat di permukaannya kolam sambil muter-muter kolam. Tapi berarti dia sedang berdiri. Terus dibaca oleh Wisu, engkau kan bukan ikan. Gimana engkau tahu bahwa ikan itu gembira atau tidak sedang? Itu yang disukai ikan atau tidak. Terus waktu saya engkau kan juga bukan aku. Bagaimana engkau tahu aku tidak tahu apa yang disukai oleh ikan? Pertanyaan eksistensial. Kamu pikir dalam kehidupan ini kira-kira rahasianya di mana cerita? Ya, kehidupannya adalah eksistensi sosial. Oke, masih ada quotes. Ini bagi yang hidupnya susah, rasanya sampai akhir-akhir. Ya, ada quotes bagus. Hanya ketika kepompong merasa bahwa dunia yang sudah biasa, ia akhirnya menjadi buruk-buruk. Jadi ada kesulitan-kesulitan itu hanya menyesalkan. Bisa jadi dia akan membuatnya terlahir jadi orang yang sama sekali baik. Hanya ketika kepompong merasa bahwa dunia yang sudah biasa, ia menjadi buruk-buruk. Kalau ini imbalan dan hukuman adalah sebuah pendidikan yang paling rendah. Ini pendidikan yang tanpa kesadaran harus diacak-acak. Ini kalau pendidikan kalah, ya nilai itu saya naikkan, kalau tidak saya turunkan. Nah itu level pendidikan yang paling rendah harus pakai ancaman dan imbalan. Oke, masih ada, masih ada. Hidupku ada batasnya. Kalau ini agak antitesis untuk kita yang mulai cari layarmu sebanyak-banyaknya. Kalau situasi punya rumus sendiri, hidupmu ada batasnya, tapi pengetahuan tak ada batasnya. Kalau engkau menggunakan apa yang terbatas untuk mengejar apa yang terbatas, maka hidupmu dalam keadaan. Berarti apa? Mencari ilmu pun ya. Kalau bahasa kita, cari yang relevan, cari yang bermanfaat. Hari ini kan kita kebanjiran informasi macam-macam karena kita pegang HP, ada internet, kita bisa googling apa saja. Banyak pengetahuan sia-sia, tidak ada gunanya. Maka hanya merusak hidup kita. Maka jangan lupa kita ini terbatas. Dunia pengetahuan tidak terbatas. Kalau kita tidak pintar menyeleksi, kalau kita tak pintar memfilter, maka hidup kita akan dalam bahaya. Jadi, kenapa kita manusia yang berbatas? Kalau kita bercita-cita saya mengikuti jalannya, maka kita sudah berhenti. Ketahuilah batasmu sendiri. Dan mencari ilmu memang utama, tapi itu pun sesuai batas-batas kita, kekuatan kita, kapasitas kita sebagai manusia. Karena kalau tidak, maka jadi kita bisa menemukan. Oke, teman-teman, saya tulis itu ya, malam hari ini pelajaran dari beliau Suwansi dari tradisi Taoisme. Minggu depan kita tutup perjalanan kita di Tiongkok dengan Taoisme yang aliran besar empat dari tradisi desa Pak Tiongkok Primau namanya Mohisme. Oke, sekian itu, insyaAllah kita mulai di video depan. Kurang lebih mengenai Mawadu'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.